وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي السيد المختار صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الأطهار وأصحابه القادة الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para alim ulama jadi pandai, serta para hadirin wa hadirat, awil musyahidin awil musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaAllah isya di Masjid Ash-Shuhada. Yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya cintai, alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita untuk bersama-sama di salah satu dari rumah Allah yang paling dicintainya, dalam satu majlis yang insya Allah termasuk majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Kenapa tidak? Karena di dalamnya dibaca kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Allah adalah sebaik-baik perkataan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang senantiasa diberikannya. Semoga nikmat ini melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur selalu. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita ikuti, kita turuti dan kita teladani. Karena itulah jalan menuju surga. Jalan yang telah dibentangkan oleh As-Sayyid Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita ilmu yang benar, pemahaman yang benar serta pengamalan yang benar dengan landasan ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan al-aqidah, dengan keyakinan yang mesti kita yakini tentang apapun yang Allah inginkan dari kita. Dan bagaimana akidah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka lahirlah kitab ini, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Pada pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu, mudah-mudahan masih lupa, kita telah membahas atau telah memperkenalkan penulis sedikit dari sekian banyak yang ditulis tentang kelebihan dan kebesaran serta kedudukan penulis di kalangan para ulama yang menulis, sehingga dengan demikian kita tahu kedudukan beliau. Karena memang nilai sebuah perkataan, sebuah tulisan tak lepas dari kedudukan siapa yang mengatakan dan siapa yang menuliskan. Beliau adalah Imam Abu Utsman As-Sabuni rahmatullahi ta'ala alaih, yang wafat tahun 400 39. Ah, dan lupa lagi. Atau antum bikin saya ragu jadinya. 430. Hah? Betul 39. Hah? Syekh bilang 400. Hah? 439. 424. Nah. Jazakallah khairan. Nah, 449. 449. Naam. Sah? Naam, 49 wa 400. Allahumma musta'an. Sama-sama salah gitu ya. Nah, jazakallah. Untuk antum betulkan. Ya. Karena antum salah, saya jadiin betulkan kesalahan saya. 449. Jazakallah khair. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Dan kenapa kitab ini lahir? Kenapa lahir kitab kita tulisan tentang ini? Padahal di zaman Nabi kan tak ada kitab kecuali Al-Quran dan hadis. Tak ada kitab nahu, tak ada kitab saraf, tidak ada kitab usul fikih, tak ada kitab fikih, tidak ada kitab tak ada. Tapi mereka lebih berilmu dari kita hari ini. Sah? Mereka lebih paham dari kita. Dan lebih saleh daripada generasi kita. Padahal kitabnya tidak ada. Tetapi sepakat semua ulama bahwa ulama yang paling alim adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ulama para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, mereka selalu mendahulukan perkataan as-salaf, para as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, atas perkataan mereka sendiri. Kecuali kalau bertentangan langsung dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dikompromikan. Tentu mereka kembali kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada, tapi tidak banyak. Ada, tapi tidak banyak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa lahir kita-kita ini? Karena sebagian orang mengklaim bahwa akidah yang dinisbatkan kepada as-salaf adalah akidah yang berdandaskan pada logika yang tidak sehat, yaitu logika yang berujung pada masalah tafwid dan ta'wil atau ta'wil. Jadi mereka mengklaim bahwa sahabat itu metodologinya, cara memahami akidahnya yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah adalah dua saja jalan. Satu, mengganti makna yang asli dengan makna yang tidak asli. Mengganti makna yang hakiki dengan makna majazi. Tentu saja kalau makilah majazi, masuk babnya bab tasbih atau bab analogi, itu kiasan. Seperti saya melihat singa sedang khutbah. Tak mungkinlah singa sedang khutbah. Rupanya khatibnya seperti singa. Buas. Khatibnya pemberani seperti singa. Nah, ini bisa dimaknai dengan majaz. Apa sebab? Bisa ditasbihkan sesuatu yang terlihat dengan yang terlihat. Tapi kalau dalam hak Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa ditasbih, dimajaskan. Apa sebab? Karena kalau dimajaskan akan terbayanglah sifat yang dimaksud di dalam sifat Allah itu yang menyerupai sifat makhluk. Maka ketika itu yang dilakukan, maka terpaksalah ditolak dengan alasan ganti onder deal. Ya. Ini bahasa saya aja, bukan bahasa ilmiah ini ya. Diganti makna hakiki dengan makna majazi. Nah, najas yang seperti ini demi bahasa ini batil. Karena najas itu baru berlaku bila menyerupakan, mentasbihkan sesuatu yang punya kemiripan dan kesamaan dengan yang dimajaskan tadi. Jelas? Maka khatib yang terlihat di atas mimbar itu tidak kita angkari. Oh, saya hari ini siapa yang khutbah? Singa. Singa podium misalnya. Hari ini siapa yang ceramah di Masjid Syuhada? Singa padang pasir. Misalnya. Kenapa? Karena pemberani. Nampak yang singa pemberani, ini juga pemberani. Yang seperti ini boleh. Tetapi kalau memajaskan sesuatu yang tidak terlihat kepada sesuatu yang terlihat, ini namanya menyamakan dua hal yang berbeda. Ini namanya qiyasun ma'al fariq, yaitu mengkiaskan sesuatu yang berbeza, maka fasidul li'tibar, maka hasilnya fasid. Jelas? Jelas? Dulu di zaman Nabi tidak perlu dijelaskan itu. Mereka paham mana yang bisa ditasbih, mana yang tidak bisa ditasbih. Tapi setelah rusak pemahaman orang, lahirlah ilmu-ilmu akidah seperti yang kita akan baca ini. Supaya orang jelas, supaya nanti tidak ada lagi yang klaim, dan pasti ada juga, bahwa akidah ini hanya diwariskan dari Ibnu Taimiyah. Yes, ya, wafat 620, enggak, lahirnya 620 sekian. Baik, kaum muslimin dan muslim, dianggaplah ia sebagai temuan atau ciptaan, ini bahasanya, diada-adakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Padahal akidah ini sudah ada sejak lahirnya Islam. Oh, tidak ada ulama yang bahas di kalangan salaf. Ini ulamanya jauh lebih dulu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau lahir 392, wafat tadi ada, alhamdulillah ada hafal sekarang, masya Allah. Dia nak mulai jadi muhaddis sekarang ni. Kau muslimin atau muslimat? 449. 449. Berarti dua abad lebih mendahului Ibnu Taimiyah. Nanti akan ada lagi sebelum ini. Akan ada lagi Ibnu Khuzaimah. Wafat di awal abad keempat. Dan akan ada lagi sebelumnya lagi Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i dalam usul sunnah dan seterusnya. Kalau ini tamat, insya Allah kita baca lagi yang lebih nanti, sampai nanti ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan temuan. Oleh sebab itu lahirnya kitab-kitab ini, semakin banyak kitab, bukan karena kita lebih hebat, tidak. Bukan seperti kata Abul Ala Al-Ma'arri, wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'uhu al-awailu. Saya walaupun datangnya belakangan, bisa menemukan sesuatu yang tak didapatkan atau bisa dilakukan oleh orang-orang sebelum saya. Bukan berarti lebih hebat. Abul Ala Al-Ma'arif, penyair di Bani Zaman Bani Abbasiyah, ya, terkenal dengan apa namanya, tidak usahlah kita sebutkan, ya, karena tidak bagus. Tetapi maksud beliau adalah bukan lebih hebat dari Imru'ul Qais, wala Amru bi Abi Salma, dan bukan lebih hebat dari Nabi Ghazubiyani atau Taraf Ibn Al-Al Sahibul Mu'allaqat, tidak. Tapi maksudnya ada beberapa hal yang belum ada di zaman dulu, tak tersebut dalam syair, ada di masanya, maka dia sebutkan apa syair sekarang. Kalau antum nak tunjuk nanti seorang pujangga bicara tentang pesawat terbang, tak mungkin ada di pujangga zaman jahiliyah tentang kehebatan pesawat terbang, pitobang, apa yang pitobang? Tidak akan ada dalam syair-syair dahulu. Ini yang dimaksud oleh Abul Ala Al-Mardi, yang tak sebut di syair dulu, saya sebut sekarang. Jelas? Alhamdulillah. Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tetap saja as-salafus salih adalah lebih hebat dan lebih afdal, lebih utama dari al-khalaf yang belum tentu. Yang belum tentu salih. Kalau salaf langsung melekat kalimat salihnya. Nah, sekarang orang ingin melekatkan manhaj ta'wil, yaitu mengganti makna asli, makna hakiki dengan makna majazi, yang dalam hal ini secara bahasa tak benar, karena mentasbihkan dua hal yang berbeda, yang abstrak dengan yang konkret. Kalau tak maksud pakai bahasa mujualikan, ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya kalau tidaklah pakai bahasa itu kecewa, nak ngalati dong, ya harus pakai bahasa mujualikan, Pak Haji. Kalau tidak maka paham ni, tidak ilmiahnya. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, menyerupakan, mentasbihkan dua hal yang berbeda, itu fasid. Maka hasilnya fasid. Hasilnya rusak. Oh, tidak. Ada pula manhaj yang lain dilakukan oleh sahabat, yaitu maknanya, yaitu ta'til. Yaitu makna asli, tidak diketahui. Berarti datang Al-Quran, maknanya kosong. Kami beriman ke Allah istawa misalnya, tapi maknanya kami tidak tahu. Berarti apa yang mau diyakini? Huruf istawa saja yang diyakini. Paham saya? Apa makna istawa? Tidak tahu saya. Apa sebab? Rasul juga tidak tahu. Terus apa yang mau diyakini? Kalau memang itu maknanya, kenapa antum berbeda pendapat dengan kita? Berarti harus ada makna. Kalau tidak namanya Al-Quran main-main. Lalu jangan katakan, oh enggak, kan ada juga kalimat-kalimat dalam Al-Quran seperti misal alif lam mim, alif lam mim sad dan seterusnya. Ikhwani fillah, ini alif lam mim sad atau alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, ain sin qaf kaf ha ya ain sad dan seterusnya, itu bukan kalimat dalam bahasa Arab. Bukan kalam. Coba alif sebut kalam. Ha? Syed? Naam. Alif. Apa makna kalam? Apa makna kalam? Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabun mufidu biwada. Nga alif lam mim kalam. Ha? Huruf. Al-huruf al-muqatta'ah yang diucapkan oleh Rabbul Alamin. Makanya karena dia tidak masuk dalam istilah kalam dalam bahasa kita, maka kita tidak memahami maknanya. Tetapi ketika Allah berbahasa dengan bahasa Arab yang masuk dalam definisi al-kalam menurut kita, maka dia bermakna. Kalau tidak bermakna berarti ghairu mufid. Ghairu mufid. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi ada orang nak mencoba menjadikan as-sahabatu radhiyallahu anhum wa tabi'in dan a'immah al-arba'ah dan selain mereka, keyakinannya kalau tidak ta'wil berarti tafwid. Ta'wil mengganti makna asli dengan makna yang tidak asli. Atau makna hakiki dengan makna majazi. Masyaallah kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian atau tidak sama sekali maknanya dicabut, tak ada artinya. Berarti sahabat tidak memahami makna kalimat-kalimat yang berisi keyakinan atau akidah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW karena maknanya kosong. Maknanya kosong. Dan ini mustahil Allah main-main menurunkan Al-Quran apalagi berkaitan dengan zatnya Tabaraka wa Ta'ala serta sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dia suruh kita memeras keringat, memeras pikiran, ujung-ujungnya tidak tahu artinya. Atau arti yang disebut tak dimaksud. Subhanallah. Lalu dianggap ini sebagai keindahan bahasa Al-Quran. Indah apanya? Indah apanya? Maknanya tidak ada? Atau makna yang dimaksud tidak langsung dipahami? Di mana indahnya? Padahal tuan-tuan yang mengatakan dalam bahasa balaghah khairul kalam maqallah. Ah, khairul kalam maqallah. Lalu pokok kaji darun Pak Syekh. Khairul kalam maqallah wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu adalah sedikit lafaznya jelas tunjukkan maknanya. Ini sudah banyak lafaznya tidak jelas maknanya. Berarti sebaik-baik kalam, maka bertentangan langsung di perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, khairul kalami kita kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu lahirlah kitab-kitab ulama khususnya di kalangan mutaakhirin, di kalangan muhaddisin, untuk menjelaskan wahai kaum muslimin, kalian jangan tertipu oleh orang-orang ahli kalam, jangan tertipu oleh orang-orang mu'tazilah, jangan tertipu oleh kaum jahmiyah, jangan tertipu oleh kaum kullabiyah yang ingin mengklaim bahwa salaf adalah seperti ini. Maknanya sahabat adalah seperti ini. Ini adalah klaim belakangan. Padahal dulu Para a'immatul kalam dulu mengatakan dengan lantang, dan itu sudah kita hafalkan dari dulu, bahwa as-salafu aslam, salaf itu lebih selamat, wal khalafu a'lam wa ahkam, dan khalaf itu lebih berilmu dan lebih bijaksana. Dulu mereka sendiri yang memisahkan antara as-salaf dengan khalaf. Tapi ketika nama as-salaf sekarang diperebutkan, akhirnya mereka mengklaim bahwa salaf adalah seperti mereka. Lalu hilanglah keyakinan tadi bahwa as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Makanya dulu para ulama menolak pernyataan ini, ulama sunnah dulu menolak perkataan ini dengan mengatakan la, kaifa yakununa aslam wa laysu bi'alam wa ahkam, bagaimana mereka lebih selamat padahal kurang ilmu dan kurang bijak. Maka yang betul ungkapannya adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. As-salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah, dan pasti lebih selamat. Tak mungkin dia lebih selamat ilmunya kurang. Mungkin tak mungkin lebih selamat dia lebih hikmah. Padahal hikmah itu maknanya isabatul haq. Ini adalah pernyataan yang sangat bertentangan, kontradiktif awal dengan akhirnya. Maka yang benar adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Wal khalafu duna zalik. Naam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu pernyataan itu datang dari kaum khalaf. Sekarang kaum khalaf ingin mengklaim salaf seperti mereka. Jadi subhanallah, berkembang-berkembang seperti itu terus. Dulu sunnah, ahlul kalam tak mengaku sebagai ahlul sunnah. Tak mengaku sebagai ahlul sunnah. Setelah itu datang dari ke zaman akhirnya. Karena dalam hadis disebutkan yang selamat itu adalah ahlul sunnati wal jamaah. Akhirnya diklaimlah yang menghidupkan sunnah dengan sebenarnya, baik akidah, ibadah, muamalah, dan ibadah sekecil-kecilnya sampai garuk kepala pun kalau bisa bagi sunnah, dianggap ahli sunnah palsu atau KW. Tapi kalau yang ambil sunnah sebagian, tinggal sebagian, yang diterima pun juga tidak sepenuhnya diterima. Dengan makna, kalau cukup sunat tak perlu dikerjakan, kalau makruh enggak apa-apa dikerjakan, ini ahli sunnah asli, original, asil. Ini asil, tapi bukan air minum asil katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Gimana ini kaum muslimin? Orang yang nak nerapkan dari cara melangkah keluar masjid, masuk masjid, mulai masuk rumah, apa yang diucapkan, tak bergeser dari apa yang Nabi lakukan dan tunjukkan, lalu dikatakan ini sebagai ahlu sunnah palsu, lalu yang menambah atau tidak melaksanakan kebanyakannya dianggap sebagai ahlu sunnah asli. Saya tidak tahu logika apa yang dipakai ini. Logika apa yang dipakai? Jelas? Orang yang takut mengerjakan sesuatu yang tak ada dalilnya dalam sunnah, dan orang yang berani mengerjakan sesuatu yang tidak ada dari dalam sunnah, yang pertama dikatakan tidak asli, yang berani merubah-rubah sunnah dianggap asli. Di mana aslinya? Syekh, beli motor nanti, antum punya duit banyak kan? Iya kan? Ah, bilang, ini yang iya kan, biasa tahu. Beli motor satu, beli motor satu lagi, baru-baru gitu. Baru-baru ke plastik. Yang satu antum modifikasi. Ya, yang motornya model Jepang, sudah itu ganti lampu yang model Jepang ini dengan made in China. Jelas? Ada dulu nama satu semua, Honda satu semua. Ah, tak singgung suaranya. Apa semua sah? Ah, enggak ada dulu soto tak saya satu satu ya. Ada ni. Lalu pun anggawa ini tekanan ini. Kau muslimin. Yang syahidnya jelas sekarang beli dua, satu tak antum rubah sedikit pun. Misalnya motor Beat lah ya, murah. Yang paling murah apa ini? Hah? Apa? Cakap apa sahwe? Tanya kini adol. Kau masih mengasuh? Hah? Honda, Honda lah maksudnya ni, Honda. Beli Honda, dua sacik yang dia usia-usia. Yang sacik, digadia-gadia. Apa gadia-gadianya? Ha? Lihat apa-apa dah? Sain yang harusnya warna kuning, buat warna hijau, misalnya. Sudah itu, tawarkan ke depan dia. Bawa ke showroom. Tulis Ika dan bawa-bawa gadia-gadia tadi, tulis asli made in Jepang. Kalau yang tadi tak gadia-gadia, ini palsu. Kira-kira cahaya orang kat mana? Cahaya orang tak? Pengicu showroom 4,000. Yang asli dibilang, yang tak ada di rubah-rubah dibilang palsu, yang di rubah-rubah dibilang asli. Ngicu tak? Ngicu tak? Ngicu. Tahu mau jengicu? Amo ngicu? Tak, alhamdulillah. Maka jen di jen mengicu ngicu. Yang asli sobi asli. Yang palsu sobi palsu. Kami memang dah asli doji, tapi ogoh mahal. Nak macam mana? Iya, ikon dah kau set. Onda kau setnya ada wali sana sama ogohnya. Tapi ni kau dah asli leh. Lain tambah-tambah. Tak nyancak ustaz dia sain podo kunyang simpan sim apa nama silo ada lebih elok i hijau tahu mata nengok ada ha, gitu kan sebab macam itu kau asli kau asli tapi aku kau mahal ustaz ni masuk modal tak masalah no? Ikan tak nam tak bobo bahasa buin pal palsu bobo bahasa buin es asli itu apa nama no? Nah tentunya ini cua jadi jen jadi apa bangi cua. Jadi jujur-jujur aja lah. Memang kami tidak asli lah. Tapi ogoh mahal. Tidak usah lah. Sebab biaya rosak modifikasi ku babia, biaya. Masuk anggaran ke? Masuk anggaran. Tidak usah lah. Nah, akunya kalau nak beli tonton mahal sekian ni ogoh. Tapi kalau nak asli ku, mu, jalan tidak usah lah. Tapi jujur. Kio-kio ke mana ni tiba bilio doang. Nak asli atau tidak asli? Ah itu tidak aku buat jujur kadang kira. Nya kalau jujur mereka ni boleh dia orang nan asli. Sebab macam mereka kalau orang jujur je kebenaran tak je sabun macam mereka. Syekh Ika kia asli dari Nabi SAW. Nan Ika aduh aslinya cuma labu bahasa kena. Kan jujur kan? Mana je pilih? Nambobah itu asli. Siapapun yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sejujur-jujurnya pasti memilih yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Ini langsung DN ha, apa namanya? SN apa? SNL standarisasi langit gitu. Standarisasi langit. Kalau ini buat bumi, mana tinggi langit pada bumi? Mana tinggi langit pada bumi? Mana tinggi mutu produk langit atau produk bumi? Produk langit, alhamdulillah. Kalau jujur jangan itu pasti semua orang cari yang asli. Ya nak? Pasti cari yang asli. Sang sifat awak aja gay. Nan pura-pura dengan asli, mana orang suka kerana asli nan pura-pura. Dan pura-pura pemuaran saat ini. Kalau jujurnya buin, kalau jujur dan sewono dan pemuar tapi dah penapak dan pemuanya nya. Nang soang ndak dan dah penapak walaupun di belakang apa samo tetap pemuar. Mana pilih? Ulang dia. Ya. Ada wong misalnya nak nawarkan anak gadi ke ustaz, misal. Iya. Buat dua. Nang soang ka ndak asli ancak rosak dek balepo nya nya to balepo dek pakai okey apa nama balepo ba make up apa nama orang ba bodak dek ba dek bodak kalau nang soh ko asli ancak rosak ha pilih mano syekh pilih cepat gape mana pilih nan asli tu ndak asli itulah. Kalau jujurnya menjalan, pasti orang pilih yang asli. Cuman ketika tak jujur, ancak kau dua ustaz dek patut motor awak cara nengok aja ustaznya. Kalau ustaz tengok sang sel duit kau ancak ital ya, tapi tengok tas duit itu ancak ikolnya nya. Hati aku je milio jadi. Akhirnya terpaksa cabut-cabut tas sambil micang dah. Anak ikol apanya? kan saya macam doanya kan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andai ngantun jujur sebutkan ini asli, ini bukan asli, insyaallah orang pilih yang asli. Oleh sebab itu dituntut kepada kita untuk menyampaikan yang asli. Kalau ada yang modifikasi, sobin tawital kan. Walaupun ogolok ya. Logik tinggi tak masalah. Dan yakin orang milion dan ogom wa asli bodoh ogom hal. Nah, tidak asli. Paham? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak orang nak menjajakan yang tidak asli tapi dibungkus asli. Yang asli dibungkusnya tidak asli. Akhirnya tentu selera orang pasti menuju ke yang asli. Atau dengan cara ini produk Cina tetapi disabun di Jepang konyanya. Nyekasan di Cina babo ke Jepang distempel produk of Japan. Ya akhirnya kosan dibuat di Cina. Cuba kok jujurannya we iko sono buatan Cina bak cuman bak ekspor ke Jepang tuak bali dengan harga Jepang. Amun jembali? Amun jembali? Ndak amun produk Jepang asli lah. Apa sebab Cina biasa buat modifikasi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur orang pasti. Makanya lahirlah cap-cap baru bahwasanya yang asli itu dianggap palsu. Yang palsu itu itulah yang asli. Apa sebab? Sebab pandai membungkus dengan bungkusan yang asli. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Makanya standar-standar itu harus kita pahami dengan benar kaum muslimin. Memang keedahnya adalah ketahuilah yang benar, antum tahu mana yang salah. Tapi kalau tahu yang salah pun tak akan kenal, apalagi yang benar. Yang seterang, jalan seterang-terangnya pun aku tak mau ikuti. Apa sebab? Sebab sopir saya tak mau ikut situ, Ustaz. Ikut yang lain. Ya, macam kami dalam perjalanan kemarin, ya, sebenarnya jalan yang pas ke kiri, tapi karena pemimpin jalan ikut depannya. Padahal lagi oleh sholat di dan jalan salahnya. Apa sebab? Nya terlalu percaya ke nanti depan. Rasul kiram dirahmati Allah. Baik, barangkali untuk sekedar pengantar itu sudah cukup. Kita lanjutkan atau kita hentikan sampai di sini dulu? Masih ada waktu lah. Masih? Baik, kita masuk. Rasul kiram dirahmati Allah. Karena zaman ini orang sudah mulai pula mengungkit-ungkit sanad ya. Padahal untuk diketahui kaum muslimin, hari ini sanad tak diperlukan lagi. Kalau diperlukan lagi sanad, nanti tentu wajib sanad semua, tidak sah agamanya kecuali ke sanad. Ini bahaya. Yang kedua, hari ini sanadnya rata-rata banyak diisi orang-orang muttahamin bil kazib, yang terancam atau tertuduh berdusta. Sebab kaedah muttaham bil kadzib itu kalau diterapkan kaedah ahli hadis dalam ilmu mustalah, muttaham bil kadzib orang yang pernah berbohong satu kali dalam pembicaranya sesama manusia. Sekarang saya nak tanya, tolong tunjuk tangan di antara tuan-tuan yang tak pernah berbohong selama hidupnya. Tunjuk tangan. Ah, balik badan. Ah, ini belum terbukti berbohong dalam hadis Nabi. Kalau sudah terbukti berbohong dalam hadis Nabi alaihissalam, baik sengaja maupun tidak, maka sudah, kalau yang sengaja langsung jadi kadzab, pembohong besar. Walaupun hanya dalam satu hadis dia berbohong. Ada hadis palsu, dia tahu itu hadis palsu, maka diriwayatkannya juga tanpa menjelaskan dan dijadikannya dalil, maka orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatha anni haditsan yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain au ahadul kadzibin. Siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis dan dia ragu itu hadis palsu atau bukan, dusta atau bukan, maka tetap diriwayatkannya, maka orang ini termasuk salah satu dari dua orang yang berbohong atau salah satu dari orang-orang yang berbohong. Makanya tidak ada yang berani loh. Ya, siapa yang tidak pernah duto, alhamdulillah tidak ada berani. Nah, sanad-sanad zaman sekarang ini tidak muktamad lagi. Jadi kalaupun ada sanad, tapi bukan untuk menjadikannya sebagai landasan terima atau tidak riwayat. Paham? Sebab apa? Karena hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan athar-athar sahabatul kiram, bahkan athar dari at-tabi'in al-idham, semuanya sudah dibukukan oleh ulama-ulama besar kita dengan sanad-sanad yang mu'tamad, yang penuh dengan orang-orang yang tak pernah berbohong di antara mereka dalam kehidupannya. Orang-orang yang tak tercatat berbohong. Wallahu musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau nak sanad juga hari ini kebanyakan mungkin tidak mu'tamad, karena penuh dengan orang-orang yang suka ber. Iya. Tapi saya tidak duduk antum dusta, tidak. Tapi tidak sedikit hari ini atau hampir semua kita, hampir semua kita pernah berdusta. Sampai-sampai ketika anak ngajar di kampus, ketika masuk dalam contoh muttahamil kadzib, contoh tentang fasik, ketika berbicara tentang adalatul rawi, rawi yang adil, itu orang yang bebas dari sebab-sebab kefasikan. Lalu tafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar, apa makna fasik adalah irtikabu kabiratin au israrin ala saghiratin, yaitu melakukan satu kali dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Ini namanya fasik. Lalu saya tanya, anak tanya kepada mahasiswa, apa contohnya dosa kecil? Apa contohnya dosa kecil? Maka diantaranya ada yang menjawab, contohnya dusta, Ustaz. Subhanallah, dusta termasuk dosa kecil. Tapi saya berbaik sangka, mungkin dia salah dengar. Ya, mungkin salah dengar. Apa dosa di waktu kecil? Dosa di waktu kecil. Yaitu berdusta. Jadi dusta sudah jadi dosa kecil di zaman ini. Di zaman ini sudah jadi dosa kecil. Sangat kontras sekali dengan zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia katakan, "Innakum latarawna minaz-dzunubi," yakni ahwan, lebih kecil. Nah, dosa-dosa itu kali anggap kecil, wa kunna na'udduhu minal kaba'ir. Padahal di zaman Nabi kami menganggapnya dosa-dosa besar. Dan apalagi di zaman kita. Oleh sebab itu sebenarnya keberadaan sanad hanya sekedar menghidupkan sunnatul ulama, yaitu sunnahnya ulama dalam meriwayatkan kitab-kitab, riwayat-riwayat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan sanad dari orang-orang yang mashhudilahum bisidq, orang-orang yang direkomendasikan dengan selalu bersikap benar, jujur dan seterusnya, dan dijauhkan daripada orang-orang yang sering berdusta atas nama agama. Wallahu musta'an. Kayaknya waktu sudah masuk. Baik, kita azan dulu dan kita lanjutkan sesuai dengan waktu yang diberikan. Rasulullah. Subhanallah. Hayya 'alas-salah. La haula. Hayya 'alas-salah. Masyur kiram yang dirahmati Allah. Nah, sanad kitab ini yang seperti ditemukan dalam Sama'at, yaitu tanda kitab ini dulu pernah dibaca oleh para ulama-ulama besar, di antaranya Imam Al-Mizzi rahimahullah ta'ala, kemudian Imam Adhiya Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mukhtara, Hadith Al-Mukhtara. Kemudian sanad kitab ini juga bersambung sampai ke penulis Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadul kitabi ila muallifih, sanad kitab ini kepada penulisnya. Akhbarana Qadi al-Qudat bin Dimashq Nizamuddin Umar ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih As-Salihi Al-Hambali ijazatan musyafaha, telah memberitakan atau menceritakan kepada kami sanad kitab ini Qadi al-Qudat, qadinya para qadi, itu mahkamah, ketua mahkamah agungnya lah lebih kurang, di Damaskus atau di Damsyik kata orang Melayu. Nizamuddin Umar bin Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih As-Salihi Al-Hambali ijazatan musyafahatan, dengan ijazah secara lisan. Qala akhbarana Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn al-Muhib al-Maqdisi ijazatan in lam yakun sama'an, itu ijazah ini melalui al-Muhib al-Maqdisi, yaitu ijazah izin meriwayatkan in lam yakun sama'an atau mungkin sama'. Qala akhbarana asy-syaikhan, dia berkata telah menyampaikan hadis atau telah menceritakan sanad kitab ini kepada kami dua orang syekh, Jamaluddin Abdurrahman ibn Ahmad ibn Umar ibn Syakkar, dikenal dengan Ibnu Syakkar, wa Abu Abdullah Muhammad ibn al-Muhib Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Maqdisiyan, dua orang dari Baitul Maqdis. Qala al-awwal, berkata yang pertama yaitu Jamaluddin Abdurrahman bin Ahmad bin Umar bin Syakkar, akhbarana Ismail ibn Ahmad ibn al-Husain ibn Muhammad al-Iraqi sama'an. Qala akhbarana Abu al-Fath, dia berkata setelah menyampaikan berita ini kepada kami Abu al-Fath Abdullah ibn Ahmad al-Khiraqi ijazatan, secara ijazah. Wa qala al-thani, yang kedua berkata yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Muhib bin Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi, akhbarana Ahmad ibn Abdul Daim, ma'ruf ibn Abdul Daim bin Muhib rahimahullahu ta'ala, qala wa akhbarana al-muhaddis, dan dia berkata dengan sanad yang kedua telah memberitakan kepada kami Al-Muhaddis Tajuddin Muhammad Ibn Hafiz Imaduddin Ismail Ibn Muhammad Ibn Bardis Al-Ba'li fi kitabihi dalam kitabnya. Qala akhbarana Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Al-Khabbath Shifahan secara lisan. Akhbarana Ahmad bin Abdul Daim telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Abdul Daim ijazatan secara ijazah. Ini kalau dengar ini tuntun agak agak berat ini. Subhanallah. Tahu ya sama belakang tanya. InsyaAllah mati lampu habis ilmu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan. Qala akhbarana Ahmad bin Abdul Daim ijazatan illam yakun sama'an, menyampaikan berita ini, maksudnya sanad kitab ini kepada kami Ahmad bin Abdul Daim Ad-Dimashqi, ma'ruf dikenal dengan Ibnu Abdul Daim, ijazatan secara ijazah illam yakun sama'an, kalau bukan sama, artinya didengar langsung dari Syekh. Qala akhbarana al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi, telah menceritakan kepada kami sanad kitab ini al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi ijazatan secara ijazah. Abdul Ghani al-Maqdisi penulis kitab Umdatul Ahkam, penulis kitab Umdatul Ahkam yang ada pelajaran di sini Abdul Abdul Hakam. Baik, qala akhbarana Al-Khiraqi sama'an, telah menyampaikan kepada kami secara sama Al-Khiraqi, yang tersebut dalam sanad sebut Abdul Fatih Abdullah bin Ahmad Al-Khiraqi. Qala akhbarana Abu Bakar Abdul Rahman ibn Ismail As-Sabuni, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Abdurrahman bin Ismail As-Sabuni. Abu Bakar Abdurrahman bin Ismail, Abdurrahman bin Ismail As-Sabuni, anak penulis langsung. Anak penulis langsung Abu Uthman As-Sabuni. Qala haddathana walidi Syekhul Islam, telah menceritakan kepada kami ayahku yang digelar tadi, sebelum kan tersebut Syekhul Islam, digelar dengan Syekhul Islam, Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman, yaitu Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahim fadzakarah. Lalu dia sebutkan isi kitab ini. Kemudian perawi kitab ini kembali menyebutkan sanadnya, wa akhbarana qadil qudat, telah menceritakan pula kepada kami qadil qudat, qadinya para qadi, hakimnya para hakim, Izzuddin Abdul Rahim bin Muhammad bin Al-Furat Al-Hanafi, dikenal dengan Ibn Al-Furat, salah seorang pembesar ulama fikih Abu Hanifah. Ijazatan musafahatan, ijazah yang disampaikan secara lisan. Qala akhbarana Mahmud bin Khalifah bin Muhammad Al-Manbaji, telah menyampaikan kepada kami sanad ini atau kitab ini Mahmud bin Khalifah bin Muhammad Al-Manbaji. Qala akhbarana Al-Jamal Abdurrahman ibn Ahmad ibn Umar ibn Syakkar, telah menyampaikan kepada kami berita atau kitab ini akhbar Al-Jamal Abdurrahman bin Ahmad bin Umar ibn Syakkar Ad-Dimashqi, yang tadi binassihi, dengan nasnya. Qala, dia berkata. Jadi kitab ini diriwayatkan dari jalur ulama-ulama besar dan alhamdulillah dari berbagai mazhab fikih. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa seperti kata yang saya sebutkan dalam muhadarah sebulan yang lalu, seperti Ibn Suluki mengklaim bahwa tidak ada ulama besar Syafi'i kecuali Asy'ari, ini wallahu alam beliau karena fanatisme yang berlebihan terhadap keyakinan ahli kalam. Kalau tidak, seperti kata Ibn Al-Qayyim dalam Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah, dan dibuktikan dengan maraji' referensi yang menyebutkan di antaranya kitab ini, bahwasanya tidak sedikit, tidak kurang dari 500 atau sampai 2000 orang ulama di antaranya Syafi'iyah yang tidak menyetujui pemahaman Abu Hasan Al-Ash'ari di periode kedua, walaupun Al-Mutaakhirin mengingkari periode ketiga. Ala kuliah diikuti terjadi periode ketiga atau tidak, yang jelas ulama Syafi'iyah banyak yang tidak menyetujui akidah Abu Hasan Al-Ash'ari alaihi rahmatullah, alaihi rahmatullah. Ala kulli hal, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang dari mazhab Hanafi, sebagaimana As-Subki juga mengatakan saya tidak tahu ulama Hanafi kecuali bermazhab Maturidi, juga keliru besar. Kalau ada masanya nanti insyaallah akan kita sebutkan kekeliruan ini, dan hari ini masih diadopsi perkataan As-Subki ini oleh tidak sedikit ulama zaman ini, bukan hanya dai, ulama zaman ini dengan sengaja menukil perkataan As-Subki bahwa 99% atau 90% ulama dunia bermazhab atau kaum muslimin di dunia bermazhab Asy'ari atau Maturidi dan seterusnya. Ini klaim tidak dibuktikan dengan data, tetapi hanya pakai kira-kira. Kenapa? Karena kebanyakan ulama, misalnya di negeri ini kebanyakan ulama ahlul kalam memang dalam masalah akidah, tapi apakah orang awamnya sefaham? Tidak, wallahu alam. Sebab kebanyakan orang awam ketika ditanya di mana Allah, jawabannya kemana? Nunjuk ke atas. Ini tersudah ketentuan yang di atas, Ustaz. Ini sudah takdir Allah yang di atas. Jangan lupa berita kepada yang di atas. Bahkan yang mengingkari Allah di atas, tunjuknya selalu nunjuk-nunjuk ke atas. Padahal lisannya mengatakan jangan tunjuk ke atas, tak boleh. Tapi setiap bicara nunjuknya ke atas. Tak bisa dipungkiri ini gerakan fitrah. Secara fitrah ya Allah katanya negadah ke atas. Minta pada Allah negadah juga ke atas. Allah musta'an. Ini sabotase. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang mengaku lisannya, yang lisannya sering mengingkari Allah di atas, tapi matanya selalu menengadah ke, apa, mukanya selalu menengadah ke atas. Bila dia menunjuk tentang Allah, bicara tentang Allah, nunjuknya ke atas. Sah? Dan bahkan tidak jarang dia mengatakan dengan lisannya juga tanpa sengaja, ini sudah ketentuan Allah yang di atas. Tapi subhanallah, pas ngaji akidah hilang di atasnya. Eh, salah tunjuk tadi. Gigit jari sampai lokam. Gigit jari sampai lokam karena salah tunjuk. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah, wal Malikiyah, wal Hanafiyah, kalau ada yang mengklaim bahwa kebanyakan mereka bermazhab ahli kalam, ini adalah perkataan yang tidak berdasar fakta, tetapi hanya klaim, walaupun dikatakan oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i seperti Imam As-Suyuti dan diaminkan oleh orang-orang yang setelahnya, karena kebanyakan kita tidak merujuk kepada aslinya. Kebanyakan kita tidak merujuk kepada aslinya karena kebesaran nama Ibn As-Suyuti, akhirnya kita tunduk di bawah kebesaran nama itu, lalu dinukil seterusnya dan seterusnya. Tadi lah saya katakan, terjemahan kalimat kalbu saja dalam bahasa Indonesia hari ini tak ada yang bisa memperbaiki. Itu kalbu maknanya apa Ustaz? Jantung. Tapi dalam kamus-kamus yang ditulis ulama-ulama besar kita, hati maknanya adalah hati. Untuk membuktikannya nanti pergilah ke Arab, nak ke Mesir, nak ke Jordan, nak ke Arab Saudi, tanya nanti kalau tuan-tuan nak beli hati onta atau hati kambing, bilang nanti kalbu pasti dapat jantung. Nah, jangan marah nanti sama tukang jagal itu. Saya minta kalbu ya Syekh, kok dikasih jantung katanya. Ya kalbu itu jantung Syekh katanya. Kami orang Arab. Kalau nak beli hati namanya kabid atau kibdah dalam bahasa Amir atau kibdah. Nah, ini kesalahan turun-temurun tak bisa diperbaiki. Tapi jangan bilang salah. Antum lebih hebat dari ulama nanti. Ah, ya tidak boleh, tidak boleh bilang salah. Berarti kata-katakan bukan lebih hebat dari ulama, tapi barangkali ulama dulu silap dia mengartikannya, atau dia melihat syekhnya pula. Karena Karena hormat pada syekh tak berani dia memperbaikinya, dan itu biasa. Ia seorang murid menghormati syekhnya, sehingga bila syekhnya keliru, apalagi kelirunya tak termasalah, masa itu aja dipermasalahkan. Banyak masalah besar yang harus dimasalahkan lagi. Allahumma sallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kekeliruan As-Suyuti ini sampai hari ini diikuti oleh banyak ulama dan dai. Apalagi hilang patut dek K7. Ya, nanti ketemu pun ini kitab, nanti ditakwil lagi. Kena memang ahli takwil memang. Perkataan ulama pun, jangan perkataan ulama, perkataan Allah dan Rasul saja ditakwil. Oh, ndak itu maksudnya tu. Sampai perkataan Imam Malik, al-ma'al istiwa ma'lum wal kaifu majhul was'alu anhu bid'ah. Ini dianggap ditakwil lagi. Jadi semuanya tak selamat dari takwil. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya ulama, banyak ulama yang menulis kitab tentang bahaya takwil. Seperti Imam Al-Harawi, zammut ta'wil, karena ta'wil itu seperti hantu yang menakutkan, sehingga orang kalau sudah pakai ta'wil banyak yang tak lurus lagi tafsirnya. Allahumma musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia katakan binassihi, dengan secara teks dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, segala puji bagi Allah rabbul alamin dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala nabiyyina ala Muhammadin. Semoga selawat dan salam kepada Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Amma ba'du, dan seterusnya. Kita cukupkan mukaddimah saja pada pelajaran ini. Jadi kaji malam ini hanya mukaddimah. Nanti dia sampaikan, naam, fa inni lamma waradtu amid tabaristan, dan seterusnya. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan bulan hadapan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Bersabar dulu ya. Sebab kalau sudah masuk ke dalam kitab, nanti tuan-tuan akan banyak termenung lagi. Karena kaji berat. Kalau sudah masuk poin-poin nanti ada. Sudah mulai. Tapi kalau banyak intermezzonya, banyak jumlah muqtaridhonya, baru bangun kita. Ini apa nih tuh? Lah tuh yang kirim. Tidak. Sebentar tu ya. Subhanallah. Kebanyakan ustaz, masuk saya tu. Kebanyakan ustaz sekarang mengaku bersanad atau berbangga dengan sanad. Sanad yang benar itu seperti apa ustaz? Ya, sanad yang benar ini berkaitan dengan turuqut tahammul wal ada. Turuqut tahammul wal ada. Perlu diketahui kaum muslimin bahwa sanad adalah keistimewaan umat Islam. Seperti kata Imam Abu Ali Al-Ghassani rahimahullah, khussat hadhil ummatu bi thalathi khasa'is. Umat ini diberikan keistimewaan dengan tiga keistimewaan. Satu, al-isnad, yaitu sanad. Yang kedua, al-i'rab, yaitu bahasa Arab itu pakai i'rab, tidak sembarang boleh baca. Kalau salah baca nanti salah makna. Wa yukallimullahu Musa taklima. Ya, kalau ini maknanya Allah berbicara kepada Musa. Tapi wa yukallimullaha Musa taklima, yang berbicara adalah Musa. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Mu'tazilah dan diikuti oleh Al-Mutakallimin, bahwa yang berbicara itu adalah Musa kepada Allah. Cuman ketika disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau Imam Ahmad, lalu bagaimana menurut antum? Wa yukallimuhu rabbu. Wa yukallimuhu rabbuhu. Musa diajak bicara oleh Rabb-nya. Siapa yang berbicara di sini? Wa yukallimuhu rabbuhu. Rabb-nya berkata kepadanya. Siapa yang berbicara? Allah. Karena apa? Kalimat hu dhamir bila jadi maf'ul didahulukan dari fa'il yang zahir. Ah, kebalikkan nahu dia saja. Nyedan nak nengok lah masa tu dan ngarati nahu sekene. Ni ada yang sudah belajar nahu dia tak apa je dah, kalau amun tuntun menjadi guru tak apa dia nak belajar dia. Memang. Ya dan tak masalahnya kadang ke ustaz harus belajar nahu dia nya. Tak masalah. Nya belajar ke sapa muridnya. Ada jadi guru nahu dan silakan. Ya tapi enggak siap-siap kena salang mah. Siap-siap kena salang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang gara-gara nahu orang mengingkari kebenaran. Gara-gara nahu, kecek nahu baletnya tuan. Kalau lelok mesin jence jo nahu lah. Kalau lelok wasara perlu jo nahu lah. Kan tak perlu nahu lah. Lelok pemahaman perlu nahu. Ndak nahu tu bapo coron nak lipandi wasara. Nyala pandi wasara perlu jo nahu lah. Ya le, oleh itu kaum muslimin umum. Kadang-kadang orang berbangga dengan nahunya sehingga menolak kebenaran gara-gara nahu. Kadang salah nahu, ya salah nahu. Nah, tidak semua mesti dengan nahu, tapi bagi yang rusak bahasanya perlu nahu. Makanya nahu adanya setelah bahasa rusak. Kalau sebelum bahasa rusak ada nahu, enggak diperlukan ilmu alat itu. Jadi kembali ke sana. Nah, sanad ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Kalau umat Yahudi tak ada sanadnya, umat Nasrani tak ada sanadnya, apalagi yang lain. Yang lain kan tak ada, tak bersanad asal dah. Hanya temuan manusia saja. Ini mau diturunkan dari langit. Makanya umat Islam diistimewakan ini. Apa sebab? Sebab lahirnya sanad itu dulu di saat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik dalam muqaddimah Sahih Muslim bahwasanya ma kana kullu wahidin minna yasma'ul haditsa minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kami langsung mendengar hadis dari Nabi. Ini kadang-kadang ada pula yang cemooh, mereka tuh belajar langsung ke Nabi katanya. Ya akhir, jen apa bono ya saya, jen apa bono, dalam mungkin akan bosu jen Nabi lah, canda klaim sebagian Syekh Sufi kan, yang ngatang bosu langsung ya, jen Nabi kan ya Allah Ta'ala bosu lagi gitu, bukan kita bukan itu maksudnya, maksud kita belajar ke Nabi itu, periksa hadis yang diriwayatkan, sahih dari Nabi SAW, kerjakan seperti yang disuruh atau ditunjukkan atau yang dicontohkan, itu maksud kita itu. Kalau lah ada Nabi mengatakan jangan dibuat yang lain, kan gitu. Yang Nabi kecenderaan, berarti yang Nabi asli kan, Nya ya wali ke jene ko, nan di wali asli pun enggak? Hah? Modifikasi kan enggak? Kalau asli alhamdulillah, sami'na wa ta'ana lar-ra'si wal 'ain. Tapi kalau seandainya ada modifikasi, mohon maaf saya enggak hobi modifikasi. Saya stang Honda saya biarlah begini aja. Saya enggak suka yang begini, apalagi yang begini. Kan sulit jadinya. Nanti ketangkap polisi kan kena tilang saya. Iya tak? Makanya nanti pas nanti setiap telaga, takut kita kena tilang nanti oleh malaikat. Awak nak ketemu Nabi SAW, nak minum di telaganya, orang nak lapar lagi kecewa nak minum kan? Awak kan Cina nengok awi. Kan awi itu tu? Sama dai 2 mil dari kepala. Lalu kita nak ingin minum. Oh di situ ada minum telaga Al-Kausar Nabi SAW. Banyak cidu kan? Sebanyak cidu, sebanyak bintang di langit. Pas nak masuk. Masuk ngacipnya. Oh tidak sesuai sistem. Sesuai sistem. Maaf. Kartu apa tidak asal. Tidak usah. Apa itu? Terambil ngurus. Tidak ada sesuai vaksin. Tidak ada sesuai vaksin. Berarti kartu tidak asli. Akhirnya Nabi melihat proses itu di pintu di tempat akan masuk itu. Wah itu umat di ashab ya, itu sahabat saya, umat saya. Lalu kata malaikat, innaka la ta'lam ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, memang mereka umatmu, cuma masalahnya kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Banyak modifikasi oleh sebab itu maka saya memilih untuk tidak mengambil yang modifikasi. Saya mengambil yang qualified saja. Yang qualified yang terjamin mutunya asli, original, berkualitas tinggi, bermutu terjamin. Pria punya selera. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ya kita ya ini yang kita mau. Nah, di zaman Nabi alaihissalam tak ada yang berdusta kata Anas. Maka kami tak semuanya dengar langsung dari Nabi. Cuman pasalnya di zaman Nabi tidak ada yang berdusta. Ini sekaligus menguatkan penjabaran dari perkataan Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu. Makanya di zaman Nabi tidak ada yang berdusta sehingga langsung percaya. Tetapi setelah seperti kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, falamma raqiban nasus sa'ba wadh-dhalul, di saat orang sudah mulai memakai kendaraan kuda tunggangan yang liar dan yang jinak, ya yang liar dan yang jinak, yang jinak kan lu jalan kalau dan caliah, yang liar mau pak je jalan. Nah itu, maka ketika orang sudah mengendarai dalam beragama ini yang jinak dan yang liar, maka saat itu mulailah ditanyakan sanadnya siapa yang menyampaikan hadis itu. Kalau Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan, falamma waqa'atil fitnah, setelah terjadi fitnah yang berujung terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fitnah apa itu? Fitnah khawarij. Hari ini tuduhan khawarij dituduhkan ke tuan-tuan. Ya, yang membenarkan yang salah, yang menyalahkan apa namanya? Yang memperbaiki yang salah dan menunjukkan yang benar. Kadang-kadang dituduh sebagai orang khawarij dalam bahasa mereka yang suka nyalah-nyalahkan orang, itu maksudnya. Yang suka nyalah-nyalahkan orang dianggap khawarij. Sebab ketika kita jelaskan ini salah, ini benar, dianggap kalau salah berarti kafir kaminya. Kalau kafir kami masuk neraka, beliau dibunuhnya. Siapa yang bilang begitu? Antum jangan sembarang nafsikan perkataan saya. Kalau nak tahu bermakna perkataan saya, tanya ke saya. Kan gitu ya? Nak tahu perkataan Imam Sabuni, tanya ke dia sendiri. Nak tahu makna perkataan Nabi, tanya ke Nabi SAW dengan hadis yang lain. Ini tidak antum tafsirkan sendiri. Berarti kalau seandainya ini salah, konsekuensinya kami kafir. Kalau kami kafir, halal darah kami. Maka perangi. Siapa yang suruh? Orang kafir saja kami tidak perangi. Ya Ustaz ini? Orang kafir saja tidak sembarang diperangi. Apalagi orang Islam. Ya, makanya jangan sembarang menafsirkan perkataan orang. Jadi fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siapapun, baik yang sepaham dan tidak sepaham, jangan menafsirkan perkataan orang yang tak sepaham dengan kita dengan tafsiran yang kita pahami sendiri. Karena ini adalah dosa besar, memaknai perkataan orang dengan yang bukan dia maksudkan. Karena kaedah mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, maksud dari persuatu lafaz itu sesuai dengan niat orang yang melafazkannya. Berapa banyak timbul fitnah gara-gara tidak paham perkataan orang yang mengatakan itu, dan akhirnya disebar ke mana-mana. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan menafsirkan kecuali seperti itu yang dipahami. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, ketika sudah mulai orang mengendarai yang jinak dan yang liar, yang jinak lurus jalannya, yang liar lurus jalannya, memopak saja jalannya, tahu memopak, tidak tentu kemana arahnya, maka mulailah kita ditanya, mulailah mereka menanyakan sanadnya. Maka kata Muhammad bin Sirin pada saat itu, qalu sammu lana rijalakum, sebutkan siapa orang-orang yang meriwayatkan ini kepada kalian. Wa idza kana min ahli sunnah, bila seandainya dia termasuk ahli sunnah, yuqbalu hadisuhu, diterima hadisnya. Wa idza kana min ahli bid'ah, dan bila dari ahli bid'ah, ditolak hadisnya. Ini menjadi kaedah bagi para ulama hadis, bahwa ahli bid'ah pada hukum asalnya tidak diterima hadisnya. Jelas? Nah, ini kadang-kadang bicara pula orang yang bukan ahli dalam ilmu hadis, ya, yang punya wawasan tentang ilmu hadis. Tu lihat Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran Hattan Al-Kharidi, atau meriwayatkan dari Jabir Al-Ju'fi Al-Syi'i misalnya. Antum katakan, pahami dulu metodologi Imam Al-Bukhari baru bicara. Dia tidak meriwayatkannya secara mutlak. Secara mutlak, karena Imam Bukhari sudah menyaring hadis itu dari 60 ribu hadis yang sahih sanadnya. Lalu dia peras dan peras, sehingga lahirlah sebanyak 4000 hadis biduni mukarrar, tanpa diulang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka tidak boleh kita mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Ash secara mutlak. Tidak, Imam Bukhari menyaring hadis-hadisnya, tapi hukum asalnya ahli bid'ah hadisnya ditolak. Sebab apa? Sebab bid'ah itu sangat potensi untuk mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Jangan, kalau seandainya sudah terlanjur diadakan hukumnya, perlu ada payung hukum. Payung hukum itu Al-Quran tidak mungkin dipalsukan. Akhirnya didatangkanlah hadis yang palsu. Kalau tidak berani memalsukan hadis, maka dicari hadis yang sahih, tetapi maknanya bukan itu, dijadikan itu sebagai makna yang tidak dimaksud oleh Nabi, tapi seolah-olah itu yang dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hadis-hadis sahih dijadikan dalil untuk amalan yang tidak sahih. Ya. Siapa yang tahu itu? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, bukan orang berlemu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asalnya sanad ini harus diisi oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang punya adalah adil, bukan sembarang orang. Maka adapun sanad pada hari ini seperti yang saya katakan tadi, tidak lagi dijadikan sebagai patokan sah tidak sahnya riwayat. Tidak lagi dijadikan sebagai patokan diterima tak diterimanya hadis. Karena hadis sudah dibukukan dengan sanad-sanad yang sudah diterima oleh para ulama semuanya. Ya, sanad-sanad misalnya ini kitab Bukhari, benar itu kitab Bukhari. Ini kitabnya Muslim, benar itu kitab Muslim. Ini kitabnya Abu Daud, benar itu kitab Abu Daud. Tinggal kita lagi melihat sanadnya Abu Daud sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi kita melihat sanadnya An-Nasa'i sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam atau kitab-kitab ulama hadis yang bersanad lainnya yang kita teliti. Adapun sanad hari ini dasman dari syekhnya si misalnya Syekh Muhammad Diyarrahman Al-Azami sampai nanti ke jalan Imam Al-Bukhari sampai ke Sahih Bukhari, tidak perlu lagi untuk teliti dasman itu siapa, Diyarrahman Al-Azami itu siapa. Nanti jangan-jangan daib gara-gara itu hadis, ya gara-gara sanad mutaakhirin jadi daib hadis Sahih Bukhari. Nah, ini tidak benar ini. Apalagi sanad-sanad yang diisi oleh kazzabin, orang-orang pendusta. Kita tidak sedikit sana-sana yang diisi oleh para pendusta. Walaupun di kalangan pengikutnya dianggap sebagai orang yang muazzam, yang muwakkar. Karena ahli bid'ah pasti menguatkan ahli bid'ah. Dia akan kagum dengan syekh-syekhnya. Dibilang nanti al-hafiz, al-jalil, al-alim, al-kabir, al-faqih, al-usuli. Semua yang disebutkan nanti. Tapi apakah mu'tamad? Beda sanad hadis dengan sanad yang bukan hadis. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak sanad yang diisi oleh orang-orang besar. Nanti tuan-tuan kalau sudah belajar ilmu jawab ta'dil ilmu rijal, paham bahwa tidak semua hafiz mu'tamad, tidak semua orang yang hafiz mu'tamad. Ada di antara mereka hafiz tapi kazzab, hafiz tapi kazzab. Ada di antara mereka misalnya hafiz lakin matruk, ditinggalkan hadisnya. Ada di antara mereka yang hafiz lakin muttaham bil kadzib. Jelas? Dan ini akan dibahas pada bab-babnya. Kalau tuan-tuan mau belajar hadis kita, enggak lama, cuma 15 tahun. Ya, belajar tiap hari. 5 atau 6 pelajaran setiap hari. Kalau mau, ayo. Siap? Kita buka akademi hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya tidak semua pula yang bergelar muhaddis mesti thiqah, tidak. Tetapi kalau thiqah diriwayat pasti dia muhaddis. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tidak boleh terpedaya gara-gara ini hafiz, ini tidak hafiz, karena tidak semuanya mengandalkan hafiz. Karena sebagian yang penting dhabit. Dhabit yang penting, ada dhabitnya di sabar, ada dhabitnya di kitab. Ada dhabitnya dengan tulisan. Sebab berapa banyak pula ulama yang muhaddis tapi dia tidak hafiz. Walaupun di kalangan mutaqaddimin rata-rata muhaddis itu adalah hafiz. Allahumma sa'an wa laituklan. Maka dengan ini bisa dipahami pertanyaan itu. Maka tidak semua yang mengklaim sanad mesti sanadnya mu'tamad, tidak. Karena bisa saja dipenuhi oleh al-kazzabin awil muttahamin awil matrukin aw majahil, yang tidak dikenal di kalangan ahli hadis, hanya dikenal di kalangan ahli hadas. Allahumma musta'an wa alaytuklan. Karena tidak sedikit hari ini aliran-aliran mengklaim dari jalan mereka, misalnya akhbarana Syekh Widodo misalnya kan, setelah itu an Syekh Suparjo misalnya, an dari Syekh Dasmano dan sebagainya. Di mana kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, padahal tidak dikenal dalam kitabnya Ibnu Hajar, dalam kitabnya Az-Zahabi, dalam kitabnya Al-Mizzi, dalam kitabnya Ibnu Katsir, hanya dikenal di kalangan orang-orang yang mengagumi atau alirannya sendiri. Wallahul musta'an. Dan ciri dalil atau ciri sanad yang dipalsukan, ini catat, ciri sanad yang dipalsukan seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama hadis adalah dari satu sanad meriwayatkan semua sesuatu dalam amalan agama ini. Paham? Dasman meriwayatkan dari syekhnya Utsman, Utsman dari Ali, Ali dari Sa'ad, Sa'ad dari sampai ke Ali bin Abi Thalib sampai ke Rasulullah SAW, seluruh amalan dari sanad ini semuanya. Ini tanda sanad murakkab. Tanda sanad makzub. Tanda sanad yang didustakan. Kalau ada yang mengklaim ini, maka ahli hadis tak ragu mengatakan itu adalah dusta. Paham maksudnya tak? Ulang lihat. Ini kan salah paham ke? Dari seluruh masalah akidah, dari alif sampai ya, masalah fikih, dari A sampai Z, dari masalah muamalah dan seterusnya, akhlak dan adab dari satu sanad ini. Ini tarekatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Jelas? Hanya satu sanad. Ini tak pernah berlaku dalam riwayatan hadis dalam Islam. Kalau ada yang melakukan itu, tanda sanad ini murakkab, diada-adakan. Jelas? Jelek kau nak jelek ulang ni? Hah? Jelek? Jadi kalau ada yang bilang nanti, ini jalan agama kami ini, sanadnya ini, misalnya mohon maaf, saya bikin misalnya Ormas Ad-Dasmaniyah. Ormas Ad-Dasmaniyah atau Tarekat Dasmaniyah. Lalu saya katakan, haddathana syekhuna Anis al-Indonesi misalnya. Memang guru saya memang. Kala haddathana syekhi walidi fulan wa'ala. Sampai ke Rasulullah, sampai ke Utsman bin Affan. Woi, sanad Dasman bersambung sampai ke Utsman, maka seluruhnya cara nikahnya, cara beranaknya, cara menikahkan anak, cara akikahnya ada dalam sanad ini semua. Ini pertanda sanad yang murakkab, yang diada-adakan. Jaleh, jaleh. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan, la a'lamu ahadan. Sama Ustaz, kenapa mandang Ustaz lah? Tauin dah perkataan Syafi'i. Nah, dia memang sayang ke Imam Syafi'i beliau, masya Allah. La a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis sunnati yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak pernah mengetahui seorang pun ulama ahli dalam sunnah Nabi. Padahal Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, Imam Al-Hijaz, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Hijaz, bertemu dengan teruskan, Lais bin Sa'd, bertemu dengan, jelaskan lagi, Abdul Rahman bin Mahdi, Waqi' bin Jarrah. Dia katakan, tak satu pun saya temukan ulama besar dalam masalah sunnah menguasai seluruh sunnah. Lalu antum meruatkan nanti seluruh sunnah dari satu jalan, lalu mengklaim bahwa jalan kami ini benar adanya. Ini tanda, seperti katakan oleh Ibnu Qayyim dalam Risalah Al-Manar Munif, ini tanda sanadnya murakkab. Sanadnya murakkab atau yang dipalsukan. Allah musta'an wa laytuklan. Tapi kalau sanad ini merekkan satu buku ini, mungkin. Sanad ini merekkan 2, 3, 4 hadis sampai 100 hadis, mungkin. Tapi ke seluruh cara beragama dari satu sanad, ini adalah sanad dus. Tidak boleh dustakan orang dusta. Bahaya nuduh orang dusta. Ya memang. Dulu Yahya, ulang lulus ya. Allah taib, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf waktu yang sudah berlalu. Tu abi waqad duduk tamam tu. Minta izin ke inyo. Iya, minta izin ke inyo lu. Imam awak. Inyo lah wangi ke den, tanya ke inyo lu. Apa tu? Ah, tu semua belajar hadis buat mulai tahun siap. Arti ijazah tu. Jadi sebut kan ada 8 cara periwayatan hadis. Jolan sodok. Iya, kemudian tu ijazah aja baik korun lah nak urus cek kitab. Ya, al wajiz fil mujazi wal mujiz. Enggak banyak mana kitab tu. Eh, lebih kurang 250 halaman. Gua baca malam gua sudah. Ini pertanyaan Ustaz, atau pendeknya jawaban panjang. Nah, tapi dah artin suruh bahasa dah aja oleh dulu dong. Hah? Isu aja lah ya. Nah, isu alhamdulillah. Artinya ijazah itu izin meriwayatkan. Ya, itu bahas artinya aja. Ya tu condong pun nak jalan, tak tahu jalan, jalan tak jalan urut dah. Izin meriwayatkan tu namanya ijazah. Wallahu musta'an. So masuk kuliah aja dan ya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.